Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin fin nar. A'azani Allah wa iyyakum minan nar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bani Adam, anak keturunan Adam sangat-sangat membutuhkan kepada tadzkir, peringatan-peringatan barakallahu fikum. Karena kita manusia dihinggapi barakallahu fikum sifat al-ghaflah, sifat lalai barakallahu fikum, sifat nisyan, lupa barakallahu fikum, dan sifat-sifat yang lainnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya mengingatkan di dalam Al-Quran: wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah nasihat, berilah wejangan, karena itu semua bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, menurunkan wasiat-wasiatnya. Karena demikian manusia, Bani Adam, banyak kekurangan-kekurangannya barakallahu fikum. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa hudan wa shifa'an lima bisudur wa huda wa rahmatan lil alamin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian, Allah Azza wa Jalla, sebagai obat terhadap apa yang ada di dalam dada, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi barakallahu fikum, kita mengambil peringatan, mengambil nasihat, mengambil wejangan mau'izah dari Al-Quran, sangat-sangat butuh barakallahu fikum. Lebih-lebih di zaman dan seperti ini, zaman barakallahu fikum, sungguh banyak penyebab untuk kita menjadi orang lupa, untuk kita menjadi orang yang lalai mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka majalisul ilm, majlis ilmu seperti inilah yang dimaksud dengan tadzkir, Inilah yang dimaksud dengan peringatan. Di dalamnya dibacakan barakallahu fikum ayat-ayat Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya barakallahu fikum sebagai enam pedoman bagi hidup kita di dunia ini. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, majlis ilmu barakallahu fikum adalah merupakan kebutuhan dan kehidupan kita di dunia ini. Barakallahu fikum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, mengingatkan tentang fadilah orang-orang yang duduk di majlis ilmu, yang mempelajari ayat-ayatnya Al-Quran. Barakallahu fikum. Rasulullah mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mereka membaca ayat Allah, mempelajari di antara mereka, maka tidak lain akan turun kepada mereka as-sakinah. Sakinah, mahiya sakinah. Sakinah itu ketenangan, ketentraman, kelapangan hati, dengan kebahagiaan barakallahu fikum. Itu akan dirasakan oleh orang-orang yang duduk di majlis ta'lim, yang mempelajari ayat-ayat Al-Quran barakallahu fikum. Kemudian rahmat Allah akan meliputi mereka, naungan malaikat akan mereka dapatkan, dan sanjungan Allah akan mereka dapatkan barakallahu fikum. Mudah-mudahan barakallahu fikum, hadirin rahimahni wa rahimakumullah, kita mendapatkan fadilah tersebut duduknya kita di majlis ta'lim ini barakallahu fikum. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah judul 6 pada bahasan malam ini, kita akan berbicara sedikit tentang satu perkara yang sudah ma'ruf, yang sudah kita kenal, yang sudah kita ketahui, yang sering kita dengar barakallahu fikum, yaitu permasalahan barakallahu fikum shufuf, saf, barisan salat berjamaah barakallahu fikum. Karena di sana barakallahu fikum, orang yang menegakkan saf dengan benar ketika salat jamaah, sungguh barakallahu fikum akan mendapatkan fadilah yang besar, pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari barakallahu fikum. Hubungannya antara satu dengan yang lainnya di antara kaum muslimin barakallahu fikum. Naam. Di dalam sebuah hadis disebutkan barakallahu fikum dalam sahih Muslim. Naam. Dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Quddilna 'alan nasi bi thalath, ju'ilat sufufuna كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربة أهلها لنا طهورا إذا لم نجد الماء." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, sesungguhnya kita telah diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh manusia. Kita diberikan kelebihan dengan tiga perkara atas seluruh manusia ini. Yang pertama kelebihan tersebut, barakallahu fikum, dijadikan saf barisan salat kita. Ketika kita menegakkan salat jamaah, salat enam saf barisan tersebut dijadikan seperti safnya para malaikat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saf kita, barisan salat kita ketika salat berjamaah, dijadikan, disamakan sama seperti barisannya para malaikat di sisi Rabb mereka. Satu. Yang kedua, waju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, dan tanah ini dijadikan bagi kita kaum muslimin sebagai masjid, sebagai tempat sholat, sehingga di mana saja kita mendapati waktu sholat, maka barakallahu fikum, kita diperbolehkan sholat di situ barakallahu fikum. Karena ini enam keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad. Naam barakallahu fikum. Yang ketiga, waju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma. Dan dijadikan debu daripada bumi ini sebagai alat bersuci ketika kita tidak mendapatkan air. Barakallahu fikum. Sebagai syahid. Naam, yang pertama, keutamaan bagi umat ini, saf kita di dalam salat berjamaah dijadikan seperti safnya para malaikat di sisi Rabb-nya. Malaikat barakallahu fikum makhluk yang tidak pernah bermaksiat, yang selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pekerjaannya adalah tasbih siang dan malam, tidak terhenti, tidak pernah futur. Dan bersafnya mereka para malaikat di sisi Rabb-nya, dan itu lam diserupakan dengan safnya kaum muslimin ketika mereka sholat berjamaah di belakang imam-imam mereka. Barakallahu fikum. Naam. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaifa kanat shufuful malaika hina qala lis-sahaba. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan kepada para sahabatnya bagaimana shofnya para malaikat itu di sirabnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ala tasuffuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Maukah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian bersaf seperti bersafnya para malaikat di sisi Rabb-nya? Qalu ya Rasulullah, kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana para malaikat bersaf di sisi Rabb mereka? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yutimmuna sufufal awal wa yatarasuna fi saf. Rawahu Muslim. Mereka para malaikat itu tuh bersaf di sisi Rabb-nya, mereka menyempurnakan saf-saf pertama mereka, tidak berpindah kepada saf kedua, ketiga sebelum saf mereka penuh. Barakallahu fikum. Sebelum saf mereka sempurna. Naam, wa yatarasuna fi saf, dan mereka safnya adalah rapat, melurus dan rapat. Barakallahu fikum. Naam, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Jadi oleh karena itu, bagi kita kaum muslimin, naam, bersemangat untuk benar-benar menegakkan saf ketika kita salat berjamaah bersama imam kita. Naam, barakallahu fikum. Banyak nanti hadis-hadis yang diterangkan oleh para sahabat bagaimana para sahabat bersaf di belakang Rasulullah SAW dan bagaimana seriusnya Rasulullah SAW membenahi saf ketika menjadi imam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam akwalnya, dalam ucapan-ucapannya, sungguh barakallahu fikum sangat menekankan. Di antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik kita ketahui dari sejarahnya, beliau yang hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Dari umur 10 tahun beliau hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengabdi, membantu, melihat praktek bagaimana sholatnya para sahabat. Barakallahu fikum. Maka kata beliau Anas bin Malik, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis salat. Luruskanlah saf-saf kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena lurusnya saf itu termasuk kesempurnaan salat. Siapa yang tidak menginginkan nilai salatnya sempurna? Siapa yang tidak butuh kepada kesempurnaan pahala salat? Yang demikian besar pahala salat, barakallahu fikum. Seorang salat berjamaah, nah, datang dari rumahnya, sudah dalam keadaan dia berwudu, kemudian melangkahkan kakinya dan tidak ada niat datang ke masjid kecil untuk salat, maka barakallahu fikum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah satu langkahnya sebagai penghapus kebaikan, penghapus kejelekan, satu langkah yang lainnya sebagai pengangkat derajatnya. Barakallahu fikum. Kemudian seseorang datang di masjid, kemudian sholat dua rakaat, kemudian sholat berjamaah bersama imam, bahkan duduk di tempat sholatnya menanti sholat berikutnya, maka ketika duduknya sampai datang waktu sholat, barakallahu fikum, itu ada dinilai sholat. Barakallahu fikum. Lebih-lebih barakallahu fikum ketika seseorang melaksanakan sholat, menegakkan sholatnya dengan shaf yang rapat, Shaf yang rapi, sesuai dengan shafnya enam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka akan berlipat-lipat. Barakallahu fikum. Inilah keutamaan orang yang berilmu, yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu datangnya ke masjid, salatnya di masjid, duduknya di masjid, dia mengingat enam apa yang telah sampai kepadanya dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Sementara orang yang tidak tahu mungkin hanya kebetulan saja, tidak ada niat barakallahu fikum untuk mencapai enam pahala yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu nanti di hari kiamat kelak derajat kita berbeda-beda barakallahu fikum. Enam derajat kita berbeda-beda satu dan lain, padahal pekerjaannya sama, apa yang dilakukan sama, tetapi nilainya berbeda barakallahu fikum. Itulah ilmu yang membedakan barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, nam luangkan waktu untuk bermajlis, untuk duduk barakallahu fikum, sehingga makin kita bertambah umur, makin kita bertambah ilmu, makin barakallahu fikum dekat dengan jalan-jalan yang menunjukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini, maka bersemangat barakallahu fikum menegakkan shaf, karena ternyata menegakkan shaf tersebut nam adalah termasuk kesempurnaan daripada nam salat barakallahu fikum. Kemudian hadis yang kedua. Nam. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Kata dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man dan bapaknya kedua-duanya sahabat. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Sungguh-sungguhlah kalian, benar-benarlah kalian meluruskan saf-saf kalian. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Dan lafaz perselisihan di hati-hati kita. Ketika kita enggan, tidak mau meluruskan saf. Barakallahu fikum. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusawwi shufufana hatta ka'annama yusawwi bihal kidaha hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta idza kana yukabbira ra'a rajulan badian sadruhu faqala ibadallah la tusawwunna shufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Nah, dalam riwayat Muslim dari Nu'man bin Bashir, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf kami. Nabi sendiri yang meluruskan saf. Nabi sendiri yang turun tangan meluruskan saf. Ka'annama yusawna hatta ka'annama yusawi bihal kidah. Sampai-sampai seolah-olah beliau meluruskan saf itu seperti meluruskan anak panah yang siap dilemparkan. Bagaimana disiapkan lurusnya supaya mengena kepada sasaran. Ini keseriusan Rasulullah SAW. Seorang imam. Naam barakallahu fikum. Jangan mengira para sahabat sedikit salat di belakang Rasulullah. Sahabat adalah banyak barakallahu fikum salat bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meluruskan saf mereka sampai seperti gambaran-gambarannya meluruskan anak panah yang siap untuk dilepaskan. Hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu, sampai apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kita sudah paham tentang rusnya saf, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu keluar, satu hari keluar dan telah berdiri hampir-hampir beliau bertakbir, beliau ketika itu melihat seorang yang membusungkan dadanya keluar dari kelurusan saf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat berbicara, sempat mengingatkan dulu sebelum takbir, padahal hampir takbir. Kata Rasulullah SAW, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, benar-benarlah kalian meluruskan saf kalian. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan perselisihan di hati-hati kalian, di wajah-wajah kalian. Nah, ini keseriusan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hampir takbir. Sebentar lagi kada ayu kabir. Sebentar lagi takbir, tapi melihat salah satu makmumnya seperti itu, beliau tidak takbir dulu sampai beliau menegur, menasihati, mengingatkan barakallahu fikum. Naam barakallahu fikum. Inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, keseriusan beliau dalam meluruskan saf barakallahu fikum dengan kalimat naam qasam, sumpah dan penekanan barakallahu fikum. Demi Allah, sungguh-sungguh kalian hendaklah meluruskan saf kalian. Kalau tidak, maka Allah akan letakkan perselisihan di antara kalian barakallahu fikum. Nah, ini yang dihabarkan oleh siapa? Oleh sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nah, kata para ulama, nah, seperti al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bagaimana Allah meletakkan bentuk perselisihan di antara kaum muslimin ketika mereka tidak mau meneruskan shaf barakallahu fikum, maknanya apa? Nah, ada senam sebagian ulama mengatakan, nah, maknanya yamsakhuha wa yuhawwiluha an suwariha. Nah, maksudnya Allah meletakkan perselisihan di antara wajah-wajah mereka. Sebagian ulama mengatakan wajah-wajah mereka akan dirubah seperti dirubahnya wajah keledai. Satu ulama mengatakan. Ulama yang lain mengatakan, nah, barakallahu fikum, diletakkan perselisihan di wajah-wajah mereka adalah anna ma'nahu yuqi'u bainakumul adawata wal baghdha wal ikhtilafil qulub. Maknanya adalah Allah akan meletakkan di antara hati-hati kalian permusuhan, kebencian dan perbedaan hati-hati mereka barakallahu fikum kaum muslimin. Jadi kata para ulama, dan perselisihan secara zahir itu akan mengakibatkan perselisihan secara batin. Zahirnya sub berbeda-beda, ada yang maju, ada yang mundur, nam tidak lurus, tidak rapi, tidak lurus, itu menunjukkan perbedaan nam apa yang ada di dalam hati-hati mereka barakallahu fikum. Padahal kaum muslimin barakallahu fikum, ya, telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bersatu, orang yang bersaudara barakallahu fikum. Taubahnya seperti satu bangunan, taubahnya seperti satu tubuh barakallahu fikum. Itu gambaran dari Allah dan Rasulnya keadaan kaum mukminin. Maka barakallahu fikum, untuk menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin supaya menjadi satu arah, satu kata dalam kebenaran dan kebaikan, barakallahu fikum, di antara salah satu sebabnya kita benar-benar menegakkan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW ketika surat jamaah adalah meluruskan saf, merapatkannya. Nam barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum, kalau kita laksanakan, akan terlihat nam kesatuan dan persatuan, kasih sayang di antara mereka. Seorang yang kaya bersampingan dengan orang yang miskin. Nam seorang mungkin orang yang pejabat bersampingan dengan orang rakyat biasa. Nam barakallahu fikum, tidak ada yang membedakan ketika itu barakallahu fikum. Dia sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk kepada imamnya ketika itu barakallahu fikum, menjadikan imam sebagai pemimpinnya ketika itu. Dia tinggalkan kepemimpinannya barakallahu fikum yang tinggi di dunia ini ketika salat ikut bersama imam barakallahu fikum. Duduk nan rapi, kemudian bersaf rapi, tawadhu barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, nan barakallahu fikum, tidak ada satu sunnah pun, tidak ada satu bimbingan pun dari Rasulullah SAW, kalau kita laksanakan, sungguh akan terjalin fadilah dan barakah, dan akan nampak kebaikan-kebaikan barakallahu fikum. Nah, muncul kebaikan-kebaikan yang lain. Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, nam bersemangat barakallahu fikum dalam menegakkan bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW sekecil apapun, lebih-lebih enam di dalam perkara yang besar seperti sholat berjamaah ini. Barakallahu fikum. Nu'man bin Bashir tadi menghabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang turun tangan sendiri dengan ketelitian yang sangat jeli. Dan sangat jeli beliau meneliti sampai melihat orang yang dadanya membusung saja terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dengan penelitian yang sempurna. Kemudian secara detailnya seperti meluruskan anak panah yang siap dilemparkan. Bagaimana seseorang yang akan melempar panah? Sungguh sangat hati, sangat teliti, sangat menginginkan keberhasilannya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meluruskan saf. Maka barakallahu fikum, ini bagi imam-imam kaum muslimin yang walhamdulillah dan kita di negeri kita ini banyak imam-imam kaum muslimin, imam-imam di masjid-masjid kita, bacaan Al-Qur'annya masyaallah bagus barakallahu fikum, dan kaum muslimin sangat meyakini bahwasanya imam tersebut adalah memang orang yang harus bacaannya bagus, harus barakallahu fikum hafalannya banyak. Walhamdulillah barakallahu fikum, kita lihat dan kita saksikan seperti itu. Maka ini fadilah bagi negeri kita. Dan banyak imam-imam masjid kita, dan orang-orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Barakallahu fikum. Maka tentunya yang sudah kebaikan yang seperti ini, mari kita tambah. Barakallahu fikum. Mari kita sempurnakan ketika kita menjadi imam. Dan ketika sudah kita bagus bacaan Al-Qur'annya, dan kaji lagi lebih dalam, tambah lagi kesempurnaannya, kaji maknanya, pahami maknanya. Barakallahu fikum. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan saja. Al-Quran sebagai wasiat Allah, sebagai nasihat Allah, sebagai barakallahu fikum, sesuatu yang harus kita tadabburi. Jadi seorang imam barakallahu fikum telah membaca dengan bagus, munam sesuai dengan ilmu kaidah-kaidah tajwidnya. Maka bukan hanya itu barakallahu fikum, nam harus mengerti tafsirnya, mengerti maknanya. Barakallahu fikum. Sehingga makin dia bertambah membaca, menghafal dan murajaah, ada menambah keimanan kepada dirinya. Barakallahu fikum. Bukan hanya sekedar melaksanakan tugas, bukan hanya sekedar tugas selesai kemudian sudah, tidak demikian. Barakallahu fikum. Mari kita perdalam, mari kita sempurnakan. Kalau kita belum paham maknanya, maka berusaha barakallahu fikum memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Karena jangan sampai Al-Qur'an yang kita baca, yang imam-imam kita baca di masjid-masjid, Al-Qur'an itu menjadi menghujat kepada kita. Karena barakallahu fikum kita melanggar apa yang dianjurkan oleh Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an barakallahu fikum, ayat yang kita baca ketika salat ada yang melarang dari perbuatan riba. Alladzina yaqulun riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabathu syaitan. Dibaca oleh imam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu riba. Fa illam taf'alu fa dharu biharbin minallah. Jangan sampai dia imam kaum muslimin membacakan ayat-ayat Al-Qur'an di dalam salatnya barakallahu fikum, tetapi masih jatuh ke dalam perbuatan riba. Ini akan menjadi hujah, menghujat barakallahu fikum. Jangan sampai kita baca ayat wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang, tapi masih curang barakallahu fikum dalam menakar timbangan, dalam korupsi waktu di dalam kesesuaian kesepakatan dengan tugas-tugas barakallahu fikum, waktu jam sekian masuk pulang demikian, tapi dia barakallahu fikum masih curang barakallahu fikum. Ini menyelisihi barakallahu fikum. Kemudian ayat-ayat yang lainnya. Ayat-ayat yang lainnya, makanan dan minuman yang Allah anjurkan harus kita makan yang baik. Barakallahu fikum. Jangan makan perkara yang kotor. Barakallahu fikum. Maka seorang yang membaca Al-Qur'an melewati ayat ini dibacakan di kaum muslimin sebagai imam di dalam salat, maka jangan sampai perbuatan kita menyelisihi apa yang kita bacakan kepada makmum-makmum kita barakallahu fikum. Bisa jadi menyelisihi karena lalai, atau bisa jadi memang kurang memahami, atau barakallahu fikum tidak ada kemauan untuk barakallahu fikum memahami bacaan yang dibaca. Oleh karena itu, mari barakallahu fikum tambah kesempurnaan surat kita dengan apa yang kita mampu dari ilmu barakallahu fikum, nam dari sisi bacaan, dari sisi praktek salat, bahkan seperti di dalam hadis ini, saf barakallahu fikum, barisan salat barakallahu fikum. Maka dalam hadis tadi, hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, banyak faedah disebutkan oleh para ulama. Nah, wa annahu la yukabbiru hatta yuraqiba as-sufu. Bahwasanya Nabi atau seorang imam tersebut tidak takbir dahulu sampai meneliti saf-saf barisan salatnya. Wa yata'akkad min taswiyatiha, dan harus benar-benar dan yakin tentang lurusnya saf tersebut. Wa fi sunan Abi Daud an Nu'man bin Bashir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana idza kumna ila salat fa idza stawaina kabbara. Dalam sunan Abu Daud dari Nu'man bin Bashir, nam mengatakan adalah Rasulullah SAW meruskan sop-sop kami. Apabila kami telah tegak, telah berdiri untuk salat, dan apabila kami telah lurus, baru Rasulullah SAW kabbara takbir. Nah, wafil Muwatta, dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana ya'muru bitaswiyati as-sufuf fa idza ja'u fa akhbaruhu an qad istawat kabbara. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat memerintahkan untuk meluruskan saf. Apabila orang-orang yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab yang telah datang, diutuslah Umar untuk meluruskan saf, saf pertama, kedua, ketiga, ada orang-orang meluruskan saf. Apabila mereka telah datang dan menghabarkan kepada Umar, sudah lurus safnya. Kabbara, baru Umar bin Khattab takbir. Bukan hanya imam saja yang meluruskan, bahkan diutus oleh Umar bin Khattab, bahkan demikian juga sahabat Utsman bin Affan mengutus orang-orang untuk meluruskan saf. Saf pertama dilihat, kedua, ketiga, nam barakallahu. Inilah nam seorang imam. Jadi barakallahu fikum kita kaum muslimin, nam barakallahu fikum mungkin nam ya kadang-kadang tergesa-gesa dan yang lainnya, kadang-kadang kita lalai, lupa dan yang lainnya, maka kalau kita dipimpin oleh seorang imam di dalam salat masih ngurus ini dan ngurus itu, meluruskan saf, maka kita bersabar, dan itulah memang ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang dipraktikkan oleh para sahabat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian anna uqubata man la yusawi as-sufuf ay yukhalif Allah baina wujuhikum. Ini yang paling mengerikan. Sesungguhnya hukuman orang-orang yang tidak mau meluruskan saf adalah Allah akan meletakkan perselisihan di hati-hati mereka. Ini yang sangat mengerikan. Dan ketika kita enggan, ketika kita tidak peduli, bahkan ada teman kita ingin meluruskan saf kita bahkan menjauh, waliyadzubillah, ini hukumannya Allah akan meletakkan perselisihan di halam hati-hati mereka. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, semoga ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Kita sama-sama barakallahu fikum bersemangat dan kita dakwahkan, kita dan kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita, bahwasanya benar-benarlah kita menegakkan bimbingan Rasulullah SAW dalam salat berjamaah, insyaallah fadilahnya akan kita lihat barakallahu fikum dan akan nampak barakallahu fikum. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan satu lagi barakallahu fikum, anna min muhimmatil imam muraqabatus shufuf wa taswiyatuha li'annahu kal qa'id lil junud. Yang paling penting bagi seorang imam adalah sebelum dia bertakbir memeriksa saf-saf salat barisan salat jamaah dan meluruskannya. Kenapa? Li'annahu kal qa'id lil junud. Seorang imam itu seperti komandan terhadap pasukannya. Dan seorang imam itu adalah sebagai komandan nam terhadap nam bawahannya. Nah, Allah yang mengangkat dia. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Hanya saja imam itu dijadikan untuk ditiru, untuk dicontoh. Barakallahu fikum. Jadi, nah, karena keimaman di dalam salat adalah Allah yang mengangkat, bukan turun tahta keimaman tersebut. Siapa saja yang bagus bacaannya, banyak hafalannya, mengerti tentang sunnah dan dalam fikih dalam salat berjamaah, maka dia berhak barakallahu fikum, walaupun dari kalangan orang-orang tidak punya, orang-orang rendah, tidak memiliki titel, tidak memiliki nama, barakallahu fikum. Ini kelebihan dan keutamaan barakallahu fikum bagi orang yang menghafal Al-Quran, barakallahu fikum. Maka mudah-mudahan kita semuanya barakallahu fikum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik untuk selalu kita membaca dan mempelajari, memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an kita barakallahu fikum. Anak-anak kita barakallahu fikum serahkan kepada orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Qur'an, bahkan bukan hanya sekedar bacaannya, bahkan bimbing dan arahkan anak-anak kita kepada orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran barakallahu fikum. Nah, inilah yang kita harapkan barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya lima yuhibbu wa yarda, terhadap apa yang Allah cintai dan Allah ridai barakallahu fikum. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit menyampaikan fenomena yang terjadi ketika kita melaksanakan salat berjamaah, Ustaz. Ketika imam mengatakan shafatun, luruskan shafnya dan rapatkan shafnya, memang ketika itu kita lurus dan rapat, kaki kita merapat semua. Tetapi apa yang terjadi, Pak Ustaz, ketika pada rakaat-rakaat berikutnya itu ada yang malas, Pak Ustaz, merapatkan kakinya. Kemudian singkat saja, Pak Ustaz, pertanyaan saya, kalau demikian terjadi hal-hal seperti itu, Pak Ustaz, lalu apa yang kita lakukan, Pak Ustaz? Seperti kita-kita yang berada sebelah kiri dan sebelah kanan yang selalu teratur, tertib, mengikuti imam, apa yang disampaikan oleh imam. Sekiranya demikian, Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi merapatkan shaf bukan hanya ketika di awal sholat saja. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya merapatkan shaf itu sampai akhir sholat. Rakaat pertama, kedua tetap rapat. Karena di situ salah satu fungsinya untuk menghalangi syaitan di celah-celah kita, untuk menggoda kita. Ya, jadi jangan hanya di sholat pertama saja rapat, setelah rokat pertama rapat, setelah rokat kedua diabaikan, tidak, sampai akhir sholat. Karena salah satu daripada dalam hadis Rasulullah SAW, dan di sana di celah-celah antara kita dengan teman kita, disitulah syaitan akan berdiri dan menggoda barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum kemudian disebutkan dalam sebuah hadis, setan tersebut loncat-loncat di antara sop tersebut yang kosong. Maka Rasulullah mengatakan, tutup celah-celah, sudul khalal, tutup celah-celah barakallahu. Ini sampai akhir sholat. Kalau kita menghadapi teman kita masih belum paham, belum mau untuk kita rapatkan, masih dia menjauh, kita bersabar. Jangan tengkar di dalam, jangan memaksakan di dalam sholat, tetapi di luar sholat kita panggil, kita nasihati. Ini hadisnya, barangkali belum paham barakallahu fikum. Kita memaksakan kehendak ingin menegakkan sunnah di tengah-tengah sholat sampai kita terganggu kehusuan kita barakallahu fikum. Kalau dia memang menjauh, kita rapat dia menjauh, kita bersabar. Fattaqullaha mastata'tum. Kemudian di luar sholat kita bisa menasihati dan mengingatkannya barakallahu fikum. Ada Nah. Yang dimusnahkan itu mudah atau tidak? Barakallahu fikum. Yang pertama, cara meruskan sob sudah dijelaskan oleh para sahabat Nabi bagaimana mereka bersob di belakang Nabi. Anas bin Malik yang hidup 10 tahun bersama Rasulullah dalam riwayat Imam Al-Bukhari menghabarkan. Kata beliau, wa kana haduna yalsiku qadamahu biqadami sahibihi wa mankibahu bimankib sahibihi. Salah seorang di antara kami, kata Anas bin Malik, merapatkan kakinya dengan kaki temannya dan bahu dengan bahunya. Nah, dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan al-ka'ab bil-ka'ab, mata kaki sejajar mata kaki. Dan ini barakallahu fikum menjelaskan yang menjadi ukuran kaki rapat itu, sejajar itu, mensejajarkan mata kaki kita dengan mata kaki teman kita. Bukan tumitnya, bukan ujung jari jemarinya yang diratakan. Kemudian barakallahu fikum, Rasulullah SAW pernah mengusap pundak-pundak para sahabat dan dada-dadanya. Jadi apa? Diratakan adalah pundak-pundaknya barakallahu fikum. Jadi bukan dua, bukan hanya satu kaki saja, tapi pundak rapat, kemudian juga mata kaki sejajar dengan mata kaki. Ini tidak akan terjadi barakallahu fikum kecuali dengan kita tidak terlalu lebar membuka kaki kita. Kalau terlalu lebar, nggak akan ketemu. Nah, demikian pula tadi memakai sejadah yang besar. Memakai sejadah barakallahu fikum selama tidak mengganggu, tidak mengapa. Tetapi kalau barakallahu fikum memakai sejadah mengakibatkan renggangnya sob, malunya orang nam di tengah orang yang akan mendekat dengan kita, berarti ini menghalangi untuk terjadinya sunnah. Maka kita harus melipat sebisa mungkin, mengecilkan mungkin sebesar ke tempat kita berdiri saja, supaya tidak saudara kita di kaum muslimin tidak malu, tidak segan untuk merapatkan kaki dengan kaki kita, orang-orang kaya, orang-orang besar, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, tadi yang apakah tumit, apakah jari yang diluskan? Sekali lagi saya jawab, yang menjadi patokan adalah mata kaki, sejajar dengan mata kaki. Rapatnya adalah qadam. Namanya qadam, dari mata kaki ke bawah. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita meruskan sob dengan patokan mata kaki, ini akan lurus walaupun anak besar, anak kecil. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum, para ulama tidak menganjurkan dalam meluruskan sob membuat garis di masjid. Tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW. Padahal mungkin terjadi. Apa susahnya menggaris di masjid Nabi ketika masih pasir? Tetapi tidak dilakukan dalam meluruskan sob menggaris atau memasang isolasi atau apa yang lain meluruskan sob, tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW. Maka sebaiknya kita tidak melakukannya. Atau meluruskan sob dengan tali di atas, membentangkan tali. Tidak pula terjadi di zaman Rasulullah SAW. Maka sebaik-baik apa yang kita ikuti, apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, kita jangan menggunakan dan mengedepankan akal. Oh, mungkin ro'yu kita pakai garis. Oh, itu pakai apa? Tidak demikian barakallahu fikum dalam pelaksanaan agama. Cukup ringan. Al-ka'ab bil-ka'ab, al-mangkib bil-mangkib. Mata kaki sejajar mata kaki, kemudian pundak dengan pundak. Cukup itu yang terbaik, apa yang disabdakan dan dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah.